Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyadu ala ilaha illallah wa ta'ula syarikalah wa sallana Muhammadan abdu wa rasuluh. Puasa dari kata bahasa Arab saumun, yasumu, siyamun, yang berarti berhenti sejenak atau halte. Kenapa puasa pakai saumun? Karena di dalam puasa bukan untuk membunuh perasaan ataupun membunuh apa yang ada di dalam nafsu kita, tetapi mengendalikan. Karena Islam melarang puasa wisol, yaitu puasa yang sambung-menyambung. Ketika ada 3 orang sahabat yang bersumpah, demi Allah, saya akan tidak akan tidur selamanya, saya akan sholat malam terus. Yang satu lagi puasa dan kadang-kadang bukanya 2-3 hari sekali. Maka begitu mendengar orang yang bersumpah seperti ini, Rasulullah buru-buru langsung datang. Dan begitu datang, la umalak. Kenapa kau berkata seperti itu? Siapa yang lebih bertakwa? Aku atau kamu, kata Rasulullah. Ya engkau ya Rasulullah, wong nabinya engkau. Aku juga malam tidur, bukan kok terus sholat malam terus. Aku juga puasa dan berbuka. Dan aku juga nikah. Maka jangan berlebihan di dalam melakukan ibadah. Kenapa? Karena kata saumun bukan berarti ajaran kalau ingin mendapatkan surga harus menyiksa diri. Harus membakar diri, tidur di atas paku. Konsep kita bukan melari dari dunia, tetapi mengendalikan. Dunia harus kita dapatkan karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Kita harus mencari dunia untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Tetapi dunia jangan dimasukkan di dalam hati. Maka berpuasa adalah melatih diri kita untuk mengendalikan supaya dunia tidak menjadi tujuan. Sebagaimana orang mencari istri atau mencari suami. Perkawinan bukan untuk mencari kado, yaitu perkawinan adalah mencari jodoh. Jadi jangan sampai kita membatalkan perkawinan kita gara-gara kadonya kurang. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu nikah? Harus jawabannya mencari suami atau mencari istri. Jangan sampai kenapa kamu menikah? Saya mencari kado, nanti kalau udah kadonya sedikit, maka dia batal nikahnya. Maka maksud jangan dikalahkan oleh maut. Jadi orang harus betul-betul bisa membedakan tujuan dan juga membedakan bonus. Mudah-mudahan puasa kita membawa mujahadah nafas, membawa kita untuk bagaimana mengendalikan cinta kepada dunia dan mencari dunia semata-mata untuk kebahagiaan akhirat. Jangan kemana-mana, kurma masih kembali setelah yang berikut ini. Pembelajaran dari puasa adalah bagaimana orang menahan diri terhadap dunia. Bukan untuk meninggalkan dunia sama sekali. Karena ketika Rasulullah memasuki masjid, tiba-tiba di shaf bagian putri ada tali yang menggelantung dari atas ke bawah. Maka Rasulullah bertanya, ini tali apa? Masjid ini tidak mau direnovasi, kenapa ada tali yang menggelantung dari atas? Maka seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu talinya Asma. Siapa itu Asma? Asma binti Abu Bakar. Panggil ke sini, itu Asma. Maka Asma dipanggil, ya Asma, ini talimu? Ya. Buat apa tali ada di sini? Ya Rasulullah, bukankah sebaik-baik sholat adalah sholat malam. Dan saya sering kalau sholat malam terkantuk-kantuk. Sehingga waktu saya sholat kadang-kadang biar gak jatuh, saya sholat sambil pegangan tali. Rasulullah melihat ini satu tindakan yang berlebihan. Tidak ada kebaikan di dalam sholat malammu, ya Asma, wa inna li jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya di dalam tubuhmu ada hak, kalau kamu ngantuk, tidurlah. Artinya jangan berlebihan. Ketika ada seorang sahabat yang ingin pahalanya besar, maka mau mati seluruh hartanya disedekahkan. Maka Rasulullah bertanya, bagaimana untuk anak turunmu? Enggak saya tinggali ya Rasulullah. Jangan begitu. Bersedekahlah, tetapi juga jangan kau habiskan semua. Karena kalau kamu meninggalkan anak turunmu dengan bekal yang cukup, maka itu lebih baik daripada tidak kamu bekali sama sekali. Untuk itulah maka diperlukan orang berpuasa ini menahan diri terhadap dunia, bukan meninggalkannya, tetapi bagaimana orang berpuasa itu bisa mencari dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Untuk itulah maka dalam berpuasa, orang juga bukan berarti mematikan kerjanya. dalam berpuasa juga menjamin orang untuk bisa kerja lebih baik. Karena tidak ada artinya kita berpuasa tapi hanya untuk berlemas-lemas, untuk tidak mau kerja. Puasa ini sudah terbukti secara ilmiah, justru kinerja dan bahkan adrenalinnya menjadi sempurna. Para pelajar dan mahasiswa yang biasa puasa, ternyata hasil ujiannya jauh lebih baik daripada orang yang jarang puasa. Maka sumu tasihu, dengan puasa kita akan jadi sehat, dan dari puasa inilah akan melahirkan kesehatan jasmani, rohani, dan juga bagaimana orang bisa mengendalikan keinginan-keinginan terhadap dunia, dan mudah-mudahan puasa kita betul-betul menjadi Ramadan, yaitu membakar dosa-dosa kita. Dengan 4 amalan, 1, perbanyak baca Quran, 2, banyak sedekah, 3, banyak sholat malam, dan yang 4, iktikaf di masjid, makmurkan masjid kita, mudah-mudahan puasa-puasa kita membawa amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.